Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia dan pada kesempatan yang semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha kita di dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan talabatul ilmi. Semoga apa yang kita usahakan di hari-hari ini dan yang akan datang dalam rangka mencari keridhaan Allah, diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah, berjumpa dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan ganjaran dan memenuhi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bahjatul Abrar. Ya, Bahjatul Qulubul Abrar masih membahas tentang hadis inzalun nas manazilahum, walaupun hadisnya seperti yang sudah disebutkan hadisnya dhaif, tetapi makna sahih dan juga adanya dalil-dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan kedudukan seseorang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kedudukannya dia. Dan pada hari ini insyaallah kita selesaikan tentang masalah ini. Selanjutnya dijelaskan oleh beliau Al-Allamah Al-Syeikh Abdurrahman Nasir Si'di rahimahullah, wa kadzalika yadkhulu fi dzalik mu'amalatul 'usat wal mujrimin wa man ratiba asy-syari'a 'ala jurmihi 'uqubatan min haddi wahnahwi tu'inu ma ayyanahu syari' li'annahu huwa a'inul maslahah al-'ammah syamilah wa man lam yu'in lahu 'uqubatan uzrin bihasbi halihi wa maqamihi wa minhum man yakfihi tawbih wal kalam al-munasib li fi'latihi wa minhum man lan yarda'ahu illa al-uqubah balighah. Demikian pula masuk di dalam perkara ini, yaitu kita menempatkan, bersikap sesuai dengan keadaan seseorang, kapasitasnya dia. Dan sudah disebutkan pada waktu yang lalu bagaimana kita memposisikan diri orang-orang yang berkecimpung dalam pemerintahan, kemudian juga orang-orang yang mereka mempunyai kemampuan dalam masalah tugas-tugas, dalam masalah ta'awun. Ya, sudah dijelaskan bagaimana kita kepada anak kecil, kepada umur yang di atas kita, kepada yang di tengah-tengah, yang seleting dengan kita, telah dijelaskan. Nah, demikian pula masuk dalam pembahasan ini adalah bagaimana muamalah berinteraksi kepada para usat, orang-orang yang bermaksiat, wal mujrimin, dan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Maka orang-orang yang dia telah ditetapkan oleh syariat terhadap kejahatannya, ia dikenakan hukuman dari hukum had atau semisalnya. Nah, maka ia membantu apa yang telah ditentukan oleh syariat, membantu orang-orang yang mereka telah diponis syariat terkena hukum, yaitu membantunya dengan ya dia disadarkan, kemudian diingatkan untuk dia segera memenuhi panggilan Pak Umara ketika memang dia dihukum. Termasuk perkara yang melanggar adalah sebagaimana di dalam hadis, termasuk perkara yang membinasakan adalah menyembunyikan orang yang dia terkena hukuman oleh pemerintah. Sudah, kamu di sini saja. Nanti kalau ada yang mencari, saya akan bilang tidak ada. Ini termasuk menyembunyikan dan diancam laknat dari Allah dan Rasulnya. Maka sikap kita terhadap mereka-mereka, orang-orang yang bermaksiat yang memang sudah divonis, adalah mendorong dia untuk sabar, mendapatkan hukuman, seperti itu. Dihukum sesuai dengan hukumnya. Li'annahu huwa 'ainul maslahal 'amma syamilah. Karena dengan dia menyerahkan orang-orang seperti ini yang sudah memang terkena vonis atau terkena hukuman, ini adalah membantu kemaslahatan umum. Yang menyeluruh. Kenapa? Kalau dibiarkan, didiamkan, tidak adanya ingkar, mungkar, kemudian juga diamkan saja, udah masing-masing saja. Yang penting anak enggak melaporkan. Padahal dia lihat. Iya, melakukan hal ini, melakukan hal itu, enggak mau repot. Itu kan kebanyakan manusia seperti itu. Biarin saja, nanti juga ketangkap kalau memang dia lari. Tidak ada laporan dan yang lainnya. Padahal ketika kita melaporkan, kemudian juga menyebutkan kejadiannya, ini membantu kemaslahatan umum yang menyeluruh. Kenapa? Kalau dibiarkan saja, tidak diproses, maka para penjahat itu akan bebas sebebas-bebasnya. Orang-orang yang mujrimin akan bebas sebebas-bebasnya melakukan kejahatan-kejahatan mereka. Wa ma lam yu'in lahu uquba 'uzrun bihasbi halihi wa maqamihi. Dan orang-orang yang dia tidak mendapatkan hukuman, maka diberi uzur. Atau dia disikapi sesuai dengan keadaannya, sekadar dari jenis perbuatannya. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar bagaimana dijelaskan oleh para ulama mensikapi ahlul usar, para orang-orang yang bermaksiat. Dan di antara mereka ada yang cukup hanya ditaubih, disebutkan kejelekan-kejelekannya, ya, dengan ucapan-ucapan yang sesuai atas perbuatan dia. Dan juga ada di antara mereka yang memang mereka malam yarda'ahu illal uqubah, tidak ada jalan keluar kecuali diberikan hukuman. Demikian. Iya. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang masalah ini agar kita tidak salah mensikapi tidak salah menempatkan posisi. Jangan sampai ini kan dosa, ini orang kafir, wajib dibunuh. Akhirnya terjadilah tindakan-tindakan anarkis. Akhirnya jadilah kaum muslimin tercoreng-moreng akibat perbuatan kita, karena tidak mengerti bagaimana mensikapinya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan bahwasannya, sebelum kita mensikapi orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Allah, yaitu orang-orang yang bermaksiat, beliau menjelaskan bahwasannya annal muhalifa li amrillah ta'ala al-aqsam. Orang-orang yang menyelisih perintah-perintah Allah itu ada beberapa bagian sehingga kita bisa mensikapinya. Yang pertama, ayakuna kafiran, dia adalah seorang yang kafir. Orang kafir pun dirinci. Wa in kana harbiyan fa huwa mustahiqun lil qatl wal irqaq. Adapun kalau orang kafirnya adalah orang kafir yang harbi, yang memang terang-terangan menyerang kaum muslimin dengan secara fisik. Ya, mereka mengumpulkan massa dengan berbagai macam senjata menyerang kaum muslimin. Itu terang-terangan jelas. Bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin? Dijelaskan oleh beliau, maka mereka ini, orang kafir seperti ini, dia berhak untuk diperangi, dibunuh dan ditawan. Nah, harbi. Jadi tidak semuanya, hanya yang harbi. Walaysa ba'da hadzan ihana, dan tidak ada setelah ini kecuali kehinaan. Iya, karena dia terang-terangan menyerang kaum muslimin. Kalau hanya duga-dugaan saja, oh itu dia, mereka bikin makar begini, menyerang kaum, mereka juga kafir harbi dengan perekonomian, dengan politik, ya belum. Iya, hanya dugaan-dugaan. Makanya disebutkan rincian yang berikutnya, wa in kana dhimmiyan, kalau orang kafir itu kafir dhimmi, wala yajuz idauhu, maka tidak boleh mengganggunya, illa bi'irad anhu, kecuali hanya iya dengan bentuk menghalang-halangi dia. Seperti dalam hadis, kalau kalian bertemu dengan mereka, maka desaklah ke jalan yang sempit. Tapi enggak berkelahi, dibuat sempit jalannya. Masalah perekonomiannya dipersempit, tidak boleh sebebas-bebasnya dia melakukan perdagangan, dipersempit. Tidak diberikan kemudahan-kemudahan, tapi tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Karena sudah kita jelaskan ancaman-ancaman orang yang mengganggu atau bahkan membunuh mereka, yaitu apa? Tidak akan mendapatkan baunya jannah. Itu orang kafir din. Nah, wa tahqir lahu bil ittirab ila adyaqit tariq, dan merendahkan mereka dengan mendesaknya ke jalan yang sempit. Wa tarkul bida'ati bisalam, dan meninggalkan mengucapkan salam. Yang kita lihat kok kaum muslimin mana salam kepada kaum kafir. Ini keliru. Bahkan na'udzubillah mengucapkan selamat perayaan hari raya mereka. Padahal hari raya mereka adalah hari raya kesyirikan. Iya, Natal dan yang lainnya. Wa in salima, maka kalau mereka berbuat salam, kilalah wa alaih, maka katakan kepadanya dan atas kamu. Seperti hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika ada orang-orang kafir. Wal aula, dan yang lebih utama, Al-qafu an mukhalatihi wa muamalatihi wa muakilatihi. Yang lebih sikap yang lebih utama adalah ketika menghadapi mereka menahan untuk tidak bercampur baur bergaul dengan mereka. Nah, makanya dipisah. Iya, dipisah. Yang kafir kafir sana, kaum muslimin kaum muslimin, enggak boleh dicampur. Itu kalau hukum Islam. Karena banyak kejelekan-kejelekannya yang akan ditiru oleh kaum kaum muslimin. Ini yang lebih aula, yang lebih utama. Dan juga menjauhi untuk bermuamalah, artinya bergaul bebas dengan mereka. Dan juga menjauhi lebih utama adalah tidak makan makanan mereka, artinya makan bareng bersama mereka. Nah, masuk ke tempat mereka kemudian makan bareng. Ya biasanya di perusahaan, ya diundang acara biasa manajernya atau apanya, ternyata orang-orang kafir. Iya, yang semua datang diundang orang-orang kafir semua. Ya, di situ ada khamr, di situ ada masyaallah haram, barang-barang yang haram. Yang lebih aula adalah menahan diri untuk tidak ikut makan-makan dengan mereka. Nah, kecuali memang dipastikan diundang dia mengerti tentang kita. Kadang kan seperti itu. Enggak apa-apa. Diundang nanti kamu disendirikan makanannya dari nasi padang misalnya atau sate khusus saya tahu yang haram. Nah, kalau seperti ini, nah kalau dia memang tidak bisa menghindar ya dia datang. Tapi kalau isinya semuanya muharramat, maka yang aula adalah dia menahan diri tidak makan dengan mereka. Wa minal makruh, termasuk perbuatan yang dibenci adalah al-irtisal ilaih wal inbisat kama yaf'alu bil asdiqa. Termasuk perkara yang dibenci adalah terus-menerus bergaul dengan mereka kemudian istilahnya open, apa istilahnya? Terbuka. Terbuka dengan mereka, semua apa yang unek-unek di dalam hati dicurhat. Semua apa yang ada pada kaum muslimin diceritakan, ini makruh, dibenci. Iya. Seperti mensikapi mereka seperti sahabat. Ana punya sahabat ini, orang ini Nasrani. Ya seperti kawan, dijadikan kawan. Nah, ini yang dibenci ya di dalam Islam. Kemudian bagian yang kedua adalah al-mubtadi' ahlul bid'ah. Ini juga karena termasuk ahlul usat. Iya. Orang-orang yang bermaksiat. Fa in kana mimman yad'u ila bid'ah. Wa kanat bid'ah bihaitsu bi kufri yakfur biha. Fa amarahu asyad minal dhimmi. Kalau dia termasuk orang yang menyerukan kepada kebid'ahannya dan bid'ahnya itu masuknya kepada bid'ah yang kufur, dengan sebab itu, dengan sebab bid'ahnya dia dikatakan kufur, maka dia disikapi lebih keras dibandingkan terhadap orang-orang kafir dhimmi. Nah, li'annahu la yaqirru bi jizyah, karena ahlul bid'ah dia tidak dihinakan dengan adanya bayar jizyah, ya kan? Orang menyangkanya dia kaum muslimin. Ini bahayanya ahlul bid'ah. Maka harus disikapi lebih keras dibandingkan ahlul dhimmi, orang-orang kafir dhimmi, apalagi bid'ahnya yang dimaksud bid'ah yang kufur. Ya. Kalau ahlul dhimmi dia masih dihinakan dengan jidyah. Wala yusammih bi aqdi dhimmah. Tidak memberikan toleransi dengan ikatan-ikatan yang lain. Iya, kan ini hanya hubungan dagang saja. Padahal bid'ahnya sudah kelihatan bid'ahnya kufur. Nah, dan dia termasuk ahlu bid'ah yang menyuruhkan kepada bid'ahnya. Tidak boleh toleransi kepada mereka. Wa in kana mimman la yakfur biha, kalau ahlu bid'ahnya bukan termasuk yang dikafirkan dengan bid'ahnya, wa amarahu bainahu wa bainallah ta'ala akhaf min amri kafir la mahala, maka urusannya antara dia dan antara Allah kebid'ahannya, dan dia lebih ringan dibandingkan urusan orang-orang kafir. Walakinil amr fil inkar alaihi asyaddu minhu alal kafir, tetapi perintah untuk mengingkari dia walaupun bid'ahnya bukan bid'ah yang kufur, iya, ini pengingkarannya harus lebih keras dibandingkan pengingkaran terhadap orang kafir. Nah, dan termasuk kekeliruan adalah kita memuji-muji kebid'ahan yang dilakukan mereka ahlu bid'ah, walaupun bukan kafir. Ah, itu kan mereka saudara kita juga, cuman beda caranya. Kan yang namanya jalanku banyak, tapi tujuannya satu. La ilaha illallah. Akhirnya memuji jamaah, jamaah apa? Jamaah tabligh. Akhirnya memuji, ya, kelompok-kelompok yang ada. Dan ini bukan manhaj salaf. Makanya di sini dibimbing oleh beliau, oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, walaupun dia bukan kafir, bid'ahnya wajib diingkari dengan keras dibandingkan pengingkarnya terhadap orang kafir. Kenapa demikian? Li'anna syarul kafir ghairu mu'tad, li'anna la yutafitu ila qawlihi, karena kejahatan, kejelekan orang kafir itu tidak membahayakan, karena tidak ada orang yang cenderung kepada ucapannya. Nah, itu kafir. Ya, contohnya aja kemarin si Ahok, ya kan? Mesti ya, banyak yang mengingkari dari kaum kaum muslimin. Nah, tetapi berbeda dengan ahlul bid'ah yang ia menyeru kepada kebid'ahannya. Li'anna yaj'amu anna ma yad'u ilai haq, karena dia menganggap apa yang dia seru itu adalah hak, kebenaran. Itu bedanya. Naam. Fa yakunu sababan lil ghawayah al khalq fa syarruhu mu'tad. Maka dengan demikian keadaannya akan menyebabkan penyimpangan kepada orang lain, maka kejelekannya, kejahatannya lebih jahat dibandingkan orang kafir. Harus diingkari. Iya. Ya, mereka juga kan punya kebaikan-kebaikan. Tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, hanya disebutkan kejelekan-kejelekannya. Ya, kalau disebutkan kebaikannya namanya bukan tahdir. Iya. Masa ketika kita misalnya mentahdir seseorang dari makanan yang di situ berbahaya, awas kamu jangan makan makanan ini. Kenapa? Nanti kamu akan asam uratnya tinggi cepat, nanti kolesterol kamu akan naik. Terus kemudian disebutkan kebaikannya, tapi emang kebaikannya nanti mengenyangkan, begini begini. Apa itu namanya tahdir? Orang yang tadinya mau menjauh akhirnya justru, wah kalau gitu kita ana makan aja, yang penting kenyang enak. Kan begitu. Apalagi dalam masalah agama. Ketika ditahdir demikian, tapi dia punya kebaikannya. Orang yang tadinya ingin menjauh justru malah mendekat. Nah, makanya uslub menyebutkan kebaikan-kebaikan kepada ahlul bid'ah bukan termasuk cara-caranya salafus shalih. Nah, wal izhar ba'duhu wal inqita'anhu wal mu'adatu wa tahqirih, bahkan harus menampakkan kepadanya al-bughd, marah, dan juga memutus darinya, memusuhinya, merendahkannya, dan menjelekkan bid'ahnya, dan melarikan manusia, memperingatkan manusia agar lari dari mereka. Ini ya, bagaimana kita mensikapi ahlu bid'ah, menempatkan seseorang dengan kedudukannya masing-masing. Nah, adapun ahl bid'ah dari orang-orang awam, alladzi la yaqdir ayad'u ayad'u wa la yakhafu iktida' bih, yang kita tidak mampu untuk mengajaknya atau juga tidak dikhawatirkan bahayanya dia, maka urusannya lebih ringan. Ya, kalau orang yang melakukan bid'ah orang-orang awam. Wal aula, maka yang lebih utama adalah an yatalattaf bihi fi nushh. Yang harus kita lakukan yang lebih utama adalah berlemah lembut kepadanya, kemudian menasehatinya. Ini salah, terbalik. Ahlu bid'ah yang dia menyuruh bid'ahnya justru didekati, justru orang-orang yang awamnya justru disikapi dengan keras. Salah, keliru. Yang seharusnya dibimbingkan oleh para ulama adalah mereka orang awam-awam, gak ngerti, hanya ikut-ikutan terkadang. Maka sikap kita adalah berlemah lembut kepadanya dan menasehati, itu lebih aula. Ainal qulubal awam syari'atu taqallub, karena hati-hati orang awam itu lebih cepat berbolak-baliknya. Wa illam yanfa nus wa kana fil i'rad anhu taqbih li bid'atihi fi ainihi, maka kalau tidak manfaat nasihat kepada orang awam ini, ya dinasehati enggak bisa. Nah, maka berpaling dari dia itu menunjukkan ya menjelekkan akan bid'ahnya di mata dia. Kok dia menjauh dari saya, tadinya mungkin teman. Nah, ini akan membuat oh ternyata bid'ah itu jelek sehingga dia harus dijauhi. Bahkan ditekankan oleh beliau ta'akad istihbab irat anhu. Nah, dicintai untuk menjauh darinya. Nah, menjauh darinya, tetapi kalau dia bisa dinasehati, dinasehati. Nah, dan juga tentunya tidak terlalu akrab dengannya. Nah, wa in ulima an dzalika la yu'mar li jumudi tabi'ahi wa rusukh i'tiqadihi fi qalbihi fal irad anhu aula. Kalau diketahui ketika sudah didekati, dinasihati, tidak bisa, nah diketahui tidak ada pengaruhnya karena jumudnya, kakunya dia, tabiatnya dan kokoh keyakinannya dia terhadap bid'ahnya, nah di dalam hatinya, maka berpaling dari dia itu lebih aula. Kita membicarakan mensikapi siapa? Bid'ah yang orang awam. Nah, susah dinasihat, susah kokoh keyakinannya, maka dijauhi itu lebih utama. Kenapa? Li'annal bid'ah idza lam yuballigh fi taqbihiha sya'at bainal khalqi wa ammat fasaduha. Karena bid'ah, satu kebid'ahan ketika tidak disampaikan kejelekan-kejelekannya, maka akan memperluas di antara manusia dan akan merata kerusakannya. Maka orang yang paling jahat adalah ia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang menyeru bid'ah, ya kelompok-kelompok. Nah, yang mereka mendirikan kelompok-kelompok di dalam Islam. Seperti yang sudah kita sebutkan. Bagian yang ketiga, orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, yang melakukannya bukan karena keyakinannya. Ya. Kalau keadaannya dia menyakiti orang lain, seperti zalim, marah, atau juga persaksian palsu, atau ghibah, atau namimah, dan selain itu, maka yang lebih utama adalah menjauh dari dia dan meninggalkan berbaur dengannya. Seperti itu sikap kita kalau perkara-perkara orang yang bermaksiat seperti ini. Demikian pula hukum fi man yad'u ghairahu ila al-fasad. Hukum orang yang dia mengajak orang lain untuk melakukan kerusakan juga harus dijauhi. Kalladzi yajma' bainar rijal wan nisa' yuhayyi'u asbaba syurbi li ahli al-fasad. Berkumpulnya di antara lelaki dan wanita yang mereka bersenang-senang dengan sebab bercampur baurnya dengan ahlu kerusakan, ini juga harus dijauhi. Wa hada yanbaghi ihanah wa muqati'at wa irat anhu. Orang seperti ini harus dijauhi, diputus hubungannya dan berpaling darinya. Wa ammal ladzi yafsuq, adapun orang yang fasik pada dirinya, bisurbil khamr, karena sebab minum khamr, au zina, atau dia berzina, au surqa, atau dia mencuri, au tarkul wajib, atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, wal amru fihi akhaf, maka urusan ini lebih ringan. Walakinnau fi waqti mubasharatihi in saudaf wajaba mana'ahu bima yamna'abi. Akan tetapi kalau di waktu kejadiannya dia melakukan hal itu, harus segera mencegahnya dan wajib mencegahnya. Kalau memang di saat kejadian itu kita melihat. Wa in kana nusi yarudduhu wa kana anfa lahu nus wa ila aghlat lahu. Kalau dinasehati dia menerima, maka itu lebih manfaat untuk menasehatinya. Kalau tidak, maka disikapi dengan aghlat, ya lebih keras kepada dia. Dan juga tentunya melihat keadaan masing-masing orang yang melakukan kemaksiatan itu. Dinasihati, diingatkan kepada dosa-dosa, akibatnya, kerusakannya, di dunia, di dunia akhirat. Kalau dia menerima, itu lebih manfaat. Ini menempatkan masing-masing kedudukan pada kedudukan orangnya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman As-Syidi rahimahullah, wa kadzalika fi shadaqah wal hadiyah laisa atiyatu tawaf alladhi yaduru 'alan nas وتقفيهي التمر وتمرتان واللقمة ولقمتان كعتية الفكير المتعفف الذي أصابته عيله بعد المغني. Demikian pula di dalam masalah sedekah. Masya Allah, Syekh menjelaskan begitu rinci bagaimana kita memberikan, menempatkan kedudukan dalam masalah sedekah dan hadiah. Tidaklah sama pemberian kepada orang-orang yang sering keliling, minta-minta kepada manusia, kemudian dia mendapatkan satu kurma, dua kurma, satu suapan, dua suapan, sama seperti orang yang fakir dia tapi menjaga kehormatannya. Dia tidak minta-minta. Ketika dia tertimpa kesulitan-kesulitan, beda mensikapinya. maka seperti orang-orang ini kita berikan lebih, iya, diberikan bantuan khusus. Beda dengan pemberian hadiah atau sedekah kepada orang-orang yang memang suka keliling minta-minta kepada manusia. Nah, wal fil asar, di dalam asar, irhamu aziz qaumun dil. Iya, rahmatilah al azizun qaum azul. Nah, rahmatilah kaum yang mereka, atau merahmati, menyayangi orang yang besar. Iya, satu kaum itu adalah sebuah kerendahan. Nah, artinya harus menempatkan memang sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau sedekah kepada orang kaya itu namanya kerendahan. Tapi memberikan sedekah kepada orang yang tepat, kalau orang yang minta-minta sekedarnya, kalau orang yang memang menjaga kehormatannya, dia tidak minta-minta, dilebihkan seperti itu. Kalau teman apalagi, lebih lagi, beda lagi. Kalau saudara kita apalagi, beda lagi. Demikian dijelaskan oleh beliau. Yang terakhir, wa kadzalika yumayyiz man lahu athar wa sawabik wa ghina an-naf'a lil muslimin ala man laisa kadzalik. Demikian pula beda orang-orang yang punya pengaruh dan orang-orang yang mendahului. Demikian pula beda dengan orang-orang yang kaya yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Mensikapinya beda seperti orang yang tidak seperti itu. Beda. Nah, dia punya keutamaan, beda dengan orang yang tidak punya keutamaan mensikapinya. Wa hadzal umur wa ma asbahaha dafilatun fi hadzal kalam jami' alladhi tawatta 'alaihi asy-syar' wal 'aql wa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Maka inilah perkara-perkara yang semisalnya masuk ke dalam pembahasan ini. Nah, secara menyeluruh sebagaimana yang telah disebutkan dalam syariat, atau juga nah yang telah dipahami oleh akal, dan apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu adalah baik, maksudnya dalam masalah hubungan muamalah ini. Nah, dalam masalah kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Duhur jam berapa? Oh, lewat 4 ya. 15 menit lagi ya. Cukup insyaallah, jangan khawatir. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ushulussunnah.